Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa kaidah di dalam bab al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan kaidah yang terakhir yang kita pelajari sebelumnya adalah bahwa babul asma adyaqu min babus sifat. Pembahasan tentang nama-nama Allah lebih sempit, lebih ketat daripada pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Dan babus sifat adyaqu min babil af'al. Dan pembahasan tentang sifat-sifat Allah lebih sempit, lebih ketat daripada pembahasan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Dan babul af'al adyaqu min babil ikhbar. Dan pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah lebih sempit, lebih ketat daripada pembahasan tentang ikhbar. Ikhbar yakni hanya sekedar memberitahukan, mengkhabarkan sesuatu hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dibalik ungkapannya menjadi babul ikhbar awsa' min babil af'al. Pembahasan tentang ikhbar, pemberitahuan, pengabaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas, lebih lapang dan longgar daripada pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dan babul af'al awsa' min babus sifat. Pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah lebih luas, lapang, lebih longgar daripada pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Dan babu sifat awsa' min babil asma'. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah lebih luas, lebih lapang, lebih longgar daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dikarenakan pembahasan tentang nama-nama Allah itu memiliki syarat-syarat yang paling ketat. Setidaknya ada 3 syarat yang kita pelajari, bahwa suatu nama itu bisa ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syarat yang pertama adalah an yakuna mansufan 'alaihi fil kitab wa sunnah bil ism la bil fi'l wa la bil masdar. Nama tersebut ya disebutkan secara tekstual ya di dalam Alkitab, Al-Qur'an atau sunnah, hadis yang sahih. Ya, bukan dengan bentuk fi'ilnya, bentuk kata kerjanya, dan juga bukan dengan bentuk masdarnya. Jadi dengan sifat musytaknya, yang disebutkanlah sifat musytaknya, tekstual seperti itu, entah isim fa'il, atau isim maf'ul, atau amsalah mubalaghah, atau sifat musyabbahah, atau isim tafdhil. Ya, sebagaimana di dalam pembahasan sharaf. Jadi secara tekstual disebutkan dalam bentuk isim fa'il, atau isim maf'ul, atau amsalah mubalaghah, ya, atau sifat musyabbah atau isim tafdhil. Bukan dalam bentuk fi'il, kemudian kita bentuk, kita ambil darinya bentuk isim fa'ilnya atau sifat musyabbahnya dan seterusnya. Demikian juga tidak cukup disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis dalam bentuk masdar, lalu kita ambil dari masdar tersebut isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya. Tidak. Ya, sebab ini termasuk dari penjabaran tentang kaidah bahwa al-asma wa sifat tauqifiyah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya atau bentuknya tauqifiyah. Ini dibataskan pada Al-Qur'an dan hadis, sebab itu termasuk perkara ghaib. Dasar al-asma wa sifat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi penukilan berupa ayat atau hadis yang sahih, ya, dan bukan istiqaq atau ilmu bahasa Arab semata. Dasar bab al-asma wa sifat itu bukan bahasa Arab semata, istiqaq, ya, sharaf dan semisalnya. Kemudian syarat yang kedua dari ketika syarat ya sebuah isim, sebuah nama ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah an yakuna mutadhammiran li madhhin kamil mutlaq ghair makhsus. Nama tersebut ya mengandung makna sifat terpuji yang sempurna, yang mutlak, tidak terbatas pada kondisi tertentu. Tidak terbatas pada kondisi tertentu. Ya, sehingga tidak bisa kita menetapkan sebagai contoh kata sani'un sebagai nama bagi Allah Ta'ala, karena sani'un isim fa'il dari sana'a yasna'u sun'an, ini tidak selalu terpuji. Ya, mengandung makna yang tidak selalu terpuji. Membuat, ya. Sedangkan membuat itu tidak selalu membuat suatu hal yang baik. Hanya saja ketika kita mengatakan Allah sani', ya, kita tidak sedang menamai Allah Subhanahu wa taala dengan kata sani'. Dengan kata sani'. Ya, itu sekedar ikhbar memberitahukan tentang satu hal atau tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala membuat, dan kita bawa kepada makna yang terpuji, makna yang sempurna. Tapi tidak sampai ya kata sani'un ditetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala, karena mengandung makna sifat yang tidak selalu terpuji. Walaupun kalau kita tetapkan bagi Allah atau kita sebutkan sani', Allah sani' itu yang kita maukan adalah maknanya yang terpuji. Demikian pula contoh lain, tidak bisa kita menamai Allah atau menetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala kata mutakallimun. Ya. Kenapa? Karena mutakallim, ya, mutakallim itu mengandung makna sifat kalam berbicara, sedangkan ya kenyataannya secara umum ya bukan sifat Allah kalam ya, tapi secara umum yang namanya kalam berbicara itu tidak selalu baik. Terkadang membicarakan, mengucapkan dan isi ucapannya buruk, dan terkadang baik, sehingga tidak mutlak. Ya, tidak mengandung makna sifat terpuji yang mutlak. Ya, tapi terbatas pada kondisi tertentu. Ya, tidak selalu baik, tidak selalu terpuji. Walaupun ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat berbicara, ya tentu yang kita yakini adalah ya Allah berbicara dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat dan firman yang baik. Demikian juga kata muridun. Isim fa'il dari arada, yuridu iradatan, bertahanat, menghendaki. Walaupun kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala segala kehendaknya adalah baik, namun melihat kata muridun itu sendiri, menghendaki, ya, tidak selalu yang dikehendaki itu baik. Terkadang ya, ada orang yang menghendaki kebaikan, terkadang ada yang menghendaki keburukan. Jadi kehendak itu terlalu luas. Ya, tidak selalu mengandung makna sifat yang terpuji. Oleh karena itu, isim fa'ilnya yaitu muridun tidak bisa ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yakuna mimma yuda'allahu bih. An yakuna mimma yuda'allahu bih. Sebuah kata bisa ditetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala ketika ya yuda'allahu bih, bisa dijadikan sebagai sarana tawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara diseru seperti nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ighfirli. Ya wahai Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang Maha Pemberi rezeki, ya, berilah rezeki untukku, kepadaku. Dan semisalnya. An yakuna mimma yuda'allahu bih. Ya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa suatu kata itu bisa diseru, ya, bisa diseru sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa? Jawabannya, an yakuna atau an yahmila ma'nan muta'alliqan bil 'abad. Ya, ini masih berkaitan dengan syarat yang ketiga ini. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala itu ya harus bisa ya diseru sebagai bentuk tawassul di dalam doa. Ya, kapan suatu kata bisa diseru di dalam doa sebagai, dan itu adalah nama Allah Ta'ala, an yahmila ma'nan muta'alliqan bil 'abd. Ya, kata tersebut atau nama tersebut mengandung makna yang memiliki keterkaitan dengan hamba. Mengandung makna yang memiliki keterkaitan dengan hamba. Sebagai contoh tadi, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Nah, ini memberi rezeki kan berkaitan dengan hamba. Ya Rahman, ya Rahim, Maha merahmati. Nah, ini berkaitan dengan hamba. Berkaitan dengan hamba, berkaitan dengan makhluk. Ya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada makhluk. Ya Ghafur. Ya Ghafur. Ya. Wahai Maha pengampun. Ini juga sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk hamba-hambanya. Jadi berkaitan dengan hamba sehingga bisa dijadikan wasilah, sarana dalam berdoa, tawassul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Naam. Dalil syarat yang ketiga ini adalah firman Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. Dan Allah memiliki الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, nama-nama yang husna, yang paling baik. Maka serulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Ya. Dalam kalimat فَدَعُوهُ بِهَا, serulah Allah, panggillah Allah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, menunjukkan yang namanya الْأَسْمَاءُ. Ya. Al-asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu harus bisa jadikan wasilah di dalam doa. Ya. Adapun contoh kata yang tidak bisa dijadikan wasilah di dalam doa, ya, sehingga tentu itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak termasuk nama-nama Allah, adalah kata qadim. Ya, seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala qadim. Ya, sehingga mereka menyebut Allah Ta'ala dengan Qadim. Ya. Dan mereka, ya, apa namanya, ya, tidak memiliki dalil menetapkan Qadim sebagai nama Allah Ta'ala. Nah, kata Qadim itu tidak bisa diseru di dalam doa. Kenapa? Karena tidak mengandung makna yang berkaitan dengan hamba. Qadim, artinya yang terdahulu. Yang terdahulu. Ya. Di samping kata qadim itu sendiri tidak mesti mengandung makna sifat yang terpuji. Nah, ini tiga syarat. Ya. Sebuah kata bisa ditetapkan sebagai nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian sifat. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah lebih lapang. Lebih lapang, lebih longgar daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Kenapa seperti itu? Ya. Karena. Ya. Karena setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa disimpulkan darinya suatu sifat bagi Allah. Namun tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti bisa diambil darinya nama bagi Allah. Jadi setiap nama Allah bisa kita simpulkan dari nama tersebut suatu sifat bagi Allah Ta'ala. Tapi tidak bisa sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Setiap sifat, ya, tidak bisa diambil darinya sebuah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nampak bahwa pembahasan tentang sifat itu lebih lapang. Ya, lebih lapang. Kemudian bagaimana kita menetapkan bahwa ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya adalah, ya, harus memenuhi syarat juga. Di antara syarat menetapkan sesuatu sebagai sifat bagi Allah adalah, ya, an yakuna mansufan alaih, harus dinyatakan atau disebutkan di dalam dalil. Dalil yang dimaksud tentunya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, dengan lafaznya, tidak dengan sinonimnya. Ya, tidak dengan sinonimnya. Dengan lafaznya, ya, dan tidak dengan sinonimnya. Ya. Paham. Sehingga tidak boleh kita menetapkan ya suatu sifat bagi Allah sementara lafaznya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa itu sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat tersebut. Walaupun kita mungkin tadi saya kan mengerti beberapa kata-kata bahasa Arab yang bersinonim, yang sama dengan jawabannya tidak boleh, tidak bisa. Yang akan dipelajari terkait dengan sinonim itu mungkin bisa masuk dalam bab ikhbar. Ikhbar sekedar memberitahukan tentang suatu hal atau memberitahukan suatu hal ya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak sampai diyakini bahwa itu adalah sifat bagi Allah. Ya. Jadi terkait dengan sifat juga sama, lafaznya harus ada dalam Al-Quran, jadi disebutkan, dinyatakan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih bahwa itu ya, merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kaidahnya di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala seperti yang sudah lewat adalah tauqifiyah. Tauqifiyah tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan la yusafullahu ya illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa la natajawazul qur'ana wal hadis. Allah tidak disifati ya, terlebih lagi nama ya, dinamai lebih ketat lagi. Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan dengan itu dirinya. Kecuali dengan sifat yang dia mensifati dirinya dengan itu. Atau Rasulnya SAW mensifati dirinya dengan itu. Jadi Al-Quran dan Hadis. Wala natajawazul Qur'ana wal Hadis. Dan kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan Hadis. Jadi sampai mengatakan bahwa ini adalah nama bagi Allah, padahal tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis, atau mengatakan bahwa ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, padahal tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. La natajawaz Al-Qur'ana wal Hadis. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena ini perkara ghaib. Ini termasuk perkara ghaib. Ya, sehingga la dakhal lir-ra'yi wal 'aql. Ya. Tidak ada ruang bagi akal ya untuk turut campur. Tidak seperti Abdul Kalam dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah ya, dan selain mereka yang mereka menggunakan akal menetapkan sifat-sifat bagi Allah, akan nama-nama bagi Allah sesuai dengan akal. Dengan akal. Kalau akal menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ini, logikanya Allah punya sifat ini, berarti Allah punya sifat ini. Nah, akhirnya pakai akal. Padahal itu perkara ghaib. Di antara bantahan yang termudah bagi mereka adalah akal manusia berbeda-beda. Antum mengatakan begitu. Akal antum, menurut antum, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Tapi orang lain berbeda, gimana? Akal manusia sama? Ya kan tidak. Ya, pandangan-pandangan mereka berbeda. Terus bagaimana? Ya sudah, cukup pandangan Al-Quran dan Hadis agar kita bisa bersatu. Apalagi kita tahu bahwa ini perkara ghaib. Dari mana kita tahu? Ya, secerdas apapun manusia, kalau berkaitan dengan perkara gaib yang belum pernah dilihat langsung, belum pernah didengar langsung, ya, dan seterusnya, dan tidak ada yang semisal dengan itu yang bisa dianalogikan, oh, mungkin seperti ini, seperti ini. Ya, maka bagaimana akal ini memiliki ruang untuk beristihad, untuk beristihad bisa. Ya. Akal cerdas apapun tapi belum punya informasi, mau bagaimana mau mengolah informasi tersebut. Nah, ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara syaratnya, dan ini sudah lewat sebenarnya penjabaran dari yang lalu, ya, harus dinyatakan dengan lafaznya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Demikian juga syarat yang kedua adalah, ya, harus mengandung makna sifat yang terpuji, yang mutlak. Ya, yang mutlak. Yani tidak terbatas pada keadaan tertentu. Tidak terbatas pada keadaan tertentu. Jadi sifat yang sempurna, ya, selalu sempurna. Bukan kesempurnaan atau sifat terpuji di keadaan tertentu, tapi tidak terpuji di keadaan yang lain. Kemudian pembahasan tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah, lebih lapang dan lebih longgar, ya, daripada pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah karena terkadang di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, Allah disifati dengan suatu kekuatan, atau Allah, ya, disebutkan dengan suatu perbuatan, ya, namun tidak bisa diambilnya makna sifat bagi Allah, atau tidak bisa diambil darinya suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan bahwa Allah melakukan ini, melakukan itu, perbuatan ini atau itu, tapi tidak bisa ditetapkan bagi Allah dari perbuatan tersebut suatu sifat, apalagi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan perbuatan yastahzi. Ya. Mengejek atau mengolok-olok. Yastahzi. Ya. Dan itu pun apa? Karena sebagai pembalasan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Mereka mengatakan, orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok, mempermainkan, mengejek. Jadi mengejek orang-orang mukmin, kaum mukminin. Ya. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini sebagai balasan saja. Sebagai balasan. Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka atau mengejek mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, sehingga tidak bisa diambil darinya sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istihza. Ya, sifat istihza. Ya. Nah. Contoh lain. Allah melakukan perbuatan khida'. Ya. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah berfirman, yukhadi'una Allah. Ya, mereka, ya, berusaha menipu atau mengelabui Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengelabui mereka. Demikian juga seperti perbuatan makar. Wayamkuruna Allah. Mereka melakukan makar dan Allah melakukan makar. Jadi terhadap mereka sebagai bentuk apa? Muqabalah, pembalasan. Nah, yang semacam ini, istihza, khida, makar, ya, itu disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala fi babil af'al, dalam bab af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala saja pada kondisi yang terpuji bagi Allah. Yaitu apa? Pada kondisi atau dalam kondisi muqabalah, pembalasan saja. Tapi tidak sampai dimutlakan Allah memiliki sifat ini. Oleh karena itulah babul af'al, pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah, ya, itu lebih lapang daripada pembahasan tentang sifat. Sehingga sekali lagi tidak bisa dimutlakkan. Kalau mutlak itu berarti mutlak Allah memiliki sifat istihza. Ya, mutlak, ya, Allah memiliki sifat makar. Makar. Ya, tidak. Tidak ditetapkan seperti itu. Tapi disukamkan, ya, dalil, ya, bagaimana teksnya di dalam Al-Quran dan Hadis yang disebutkan wayamkuruna wayamkurullah, Allah melakukan makar, ini terhadap mereka yang melakukan makar sebagai pembalasan. Tapi tidak sampai dikatakan bahwa Allah memiliki sifat makar begitu. Kan mutlak kalau ini, mutlak itu tidak terbatas. Padahal di dalam dalil disebutkan bahwa perbuatan itu terbatas pada kondisi apa? Muqabalah, pembalasan saja. Nah, ini sekali lagi dasarnya adalah, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal tadi, wala natajawazul Qur'an wal Hadis atau la tajawazul Qur'an wal Hadis. Kita tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis menyebutkan seperti itu. Allah melakukan perbuatan itu pada kondisi tertentu saja, ya sudah, batasi dengan itu. Ya, apalagi kita tahu di selain kondisi itu, ya, bisa menjadi apa? Perbuatan yang tidak terpuji. Ya, mengolok-olok, ya, berbuat makar, menipu, mengelabui. Nah, kan tidak bisa menjadi perbuatan yang tidak terpuji atau sifat yang tidak terpuji. Sehingga ya kita cukupkan dengan hadis, ayat dan hadis. Karena ini perkara ghaib, hati-hati. Nah, ini terkait bab af'al, pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah lebih lapang. Ya, perbuatan tentang sifat-sifat Allah ini lebih sempit. Kemudian pembahasan tentang ikhbar. Ya, ikhbar yakni mengabarkan suatu hal tentang Allah. Mengabarkan suatu hal tentang Allah. Ini yang paling lapang, lebih lapang. Ya. Nah, kenapa? Ya. Karena ikhbar, ya, itu tidak harus disebutkan, dinyatakan secara tekstual di dalam ayat atau hadis yang sahih. Ya, di dalam ayat dan hadis yang sahih, secara teks disebutkan dalam ayat dan hadis yang sahih, tidak harus. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa Allah memiliki sifat ini atau Allah memiliki nama yang dibentuk atau diambil dari hal ini. Enggak boleh. Sekedar ikhbar saja. Nah. Sehingga kalau nama-nama Allah sangat jelas terbatas dengan dalil, kemudian sifat-sifat Allah juga sama, perbuatan-perbuatan Allah juga sama, muqayyad bin nusus. Babul af'al muqayyad bin nusus. Harus terikat dengan dalil, walaupun itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita memang harus berhati-hati dalam menerjemahkan. Ya, karena kan teksnya itu enggak sama dengan teks dalam ayat dan hadis tentunya, karena yang terjemah. Nah. Ya. Adapun bab ikhbar, ya. Adapun bab ikhbar, yakni terkadang kita mengabarkan, ya, suatu perbuatan dari Allah atau suatu sifat atau suatu, ya, kata dan semisalnya, tapi tanpa meyakini bahwa itu adalah nama Allah, sifat Allah atau perbuatan Allah, ya, atau nama dan sifat begitu, ya, tanpa meyakini bahwa itu adalah nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya memberitahukan, mengabarkan. Nah, ini boleh walaupun tidak ada, tidak disebutkan secara teks dalam ayat dan hadis. Tapi bab ikhbar ini pun memiliki syarat-syarat. Kita enggak boleh sembarang mengikhbarkan tentang Allah. Ya. Di antara syarat bab ikhbar adalah, ya, di antara syarat bab ikhbar adalah, ya, suatu hal atau dengan suatu hal yang tidak dinafikan atau ditiadakan di dalam Alkitab was Sunnah, di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Nah, jadi kalau sudah tegas dalilnya menafikan atau meniadakan suatu hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang enggak boleh kita mengikhbarkan bahwa Allah, ya, atau mengikhbarkan, mengabarkan hal itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah dinafikan. Yang jelas tidak dinafikan juga tidak ditetapkan lafaznya. Ini boleh. Ini syarat yang pertama, kan? Bab ikhbar itu, ya, dengan sesuatu atau dengan suatu hal yang tidak dinafikan atau tidak diingkari, ditiadakan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, misalkan, ya, ambil saja untuk memudahkan tentang maut, ya, ya, atau mungkin nisyan, lupa, lupa yang nisyan, ya, nasyayansa yang artinya lupa, ya. Nah, ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas dalilnya di dalam Al-Quran, la yadhillu rabbi wa la yansa, dan dia tidak lupa. Ya sudah, tidak boleh kita mengatakan Allah yansa. Ini jelas. Ini sebagai contoh saja. Walaupun dari segi makna, ya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lupa. Ya, fitrah kita pun ya seperti itu. Allah tidak lupa. Hanya saja sebagai contoh, tidak boleh, ya, kita mengabarkan tentang Allah bahwa dia itu yansa, lupa. Kenapa? Karena, ya, hal ini telah dinafikan, ditiadakan, diingkari dalam dalil. Dalam dalil. Nah, dan contoh-contoh yang lain, misalkan zulm, ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak zalim, tidak berbuat zalim walaupun seberat zarrah. Ya, kalau begitu tidak boleh kita, apa namanya, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia membolimi. Ya, dia melakukan ini dan itu yang itu sebenarnya bentuk kezaliman. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena azul manfi, telah dinafikan, diingkari, dikatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, jadi ini syarat yang pertama, yaitu alla yunfa fil kitab wa sunnah, tidak dinafikan atau ditiadakan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Syarat yang kedua adalah an yasbuta jinsuhu fil kitab wa sunnah. Ya, sinonimnya, jenisnya atau sinonimnya yang semakna dengannya, ya, telah dinyatakan, disebutkan di dalam Al-Kitab wa sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi sinonimnya atau kata lain yang semakna dengan itu telah ada di dalam Al-Quran dan hadis, ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Ya. Perhatikan sinonim di sini atau semakna di sini bukan maksudnya semakna, maknanya persis, ya. Maknanya persis secara total, secara mutlak enggak, tetap biasanya ada perbedaan makna. Ya, biasanya ada perbedaan makna dan tidak, maknanya tidak sama persis. Ya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh ya. Kata shani', ya Allah shani'un, melakukan atau membuat. Ya. Bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia mencipta juga seperti khaliq. Tapi dalam bahasa Arab ya ada perbedaan antara khaliq dengan shani'. Kalau dalam bahasa Indonesia ya untuk mempermudah ya, diartikan mencipta itu sama. Nah. Naam, Allah qani'. Ya mungkin bisa dicarikan contoh. Dan tanam kita contoh-contoh yang lain. Ya, di antara contoh yang diusapkan oleh para ulama atau sebagian ulama adalah ketika, seingat saya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini memberikan nasihat ya kepada seseorang ya agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bukan Ibnu Taimiyah ya, tapi yang tepat Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah ya pernah memberikan nasihat arahan kepada seseorang agar dia berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya dalil al-hayara dullani ala tariqil shadiqin waj'alni min ibadika shalihin. Ya dalil al-hayara, ya dalil ya maknanya hadi, yang memberikan petunjuk. Dalil, wahai dalil, yakni paham pemberi petunjuk, al-hayara kepada orang-orang yang kebingungan. Hayara jamak dari hayron, bingung. Ya, ya dalil al-hayara, dulani tunjukilah aku ke jalannya orang-orang yang jujur dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Nah, bisa kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala disebut dengan apa ini? Dalil. Dalil. Ya, apakah ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ditetapkan bahwa Allah memiliki nama dalil atau memiliki sifat seperti ini, dalalah, dilalah? Ya tidak. Terus bagaimana, kenapa Imam Ahmad sendiri yang mengatakan seperti itu? Padahal beliau sendiri juga yang mengatakan bagaimana la yatajawaz Al-Qur'an wal hadis. Dalam bab sifat-sifat Allah tidak boleh kita melampaui Al-Qur'an dan hadis. Jawabannya ini min babil ikhbar. Jadi ini ungkapan-ungkapan para ulama, penjelasan para ulama yang harus kita pahami dengan baik, dengan benar, dan harus kita bedakan. Ya. Dalam kalimat ini Imam Ahmad rahimahullah ya, ya masuk dalam bab ikhbar, sekedar memberitahukan tentang Allah bahwa Allah itu memberi petunjuk. Tapi tidak ya apa, menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Karena sifat tadi lafalnya harus ada, disebutkan dalam Al-Quran hadis. Demikian juga tanpa meyakini bahwa ini kata dalil termasuk nama-nama Allah, tidak. Ya. Dan ini syaratnya juga terpenuhi apa? Tidak dinafikan di dalam Al-Quran hadis. Ya. Dalil tidak dinafikan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Bahwa Allah tidak memiliki atau Allah tidak memberi petunjuk atau Allah tidak melakukan dalla ya dulu. Demikian juga syarat yang kedua, ya ada di dalam Al-Quran hadis, ya atau dinyatakan dalam Al-Quran hadis yang sahih bahwa Allah itu ya memberi petunjuk. Jadi ada kata lain, ya yang sinonim dengan dalil, itu hadi, Allah memberi petunjuk, ya kan, al-hadi, Allah itu kan al-hadi, memberi petunjuk, maha pemberi petunjuk. Jadi sinonimnya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, ini beberapa penjelasan tentang kaidah ini yang sangat penting sehingga harus dibedakan antara ikhbar, babul ikhbar, babul af'al, babul sifat, dan bab al-asma. Ini sangat penting. Nah, berikutnya kaidah yang lain seputar al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kaidah yang berikutnya, ya, bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi dua macam. Sifat-sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah sifat subutiyah. Macam yang pertama adalah sifat subutiyah. Yaitu sifat-sifat yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah nyatakan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Atau di dalam hadis yang sahih. Jadi sifat-sifat yang telah ditetapkan, dinyatakan bahwa Allah memiliki sifat ini. Entah itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih. Yang kedua adalah, macam yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat-sifat yang Allah ingkari, Allah nafikan, yang Allah ingkari, Allah nafikan, Allah tiadakan, tepis dari dirinya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Nah, dan semua sifat ini adalah sifat naqs. Dan semua sifat ini, ya, macam yang kedua adalah sifat naqs, sifat kurang. Ya, sifat kurang, aib bagi Allah. Seperti al-maut, kematian. Ya, naum, tidur. Jahal, kejahilan. Nisyan, lupa. Taat, letih, taat, letih. Terus maksudnya bagaimana sifat salbiyah ini? Sifat apa namanya, macam yang kedua sifat salbiyah. Tapi kok dinafikan? Maksudnya adalah, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh tadi, di antara sifatnya adalah la yamut. Allah tidak mati, Allah tidak tidur, ya kan? Allah tidak jahil, yakni Allah maha mengetahui, maha berilmu, dan seterusnya. Allah tidak lupa. Nah, jadi terfahami, macam yang pertama sifat subutiyah adalah apa? Sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Tidak ada kekurangan atau aib, cacat sedikit pun dalam sifat-sifat tersebut, sifat subutiyah. Terkait dengan macam yang kedua, sifat salbiyah yang Allah nafikan, Allah tiadakan dari dirinya di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kewajiban kita adalah menafikannya dari Allah Ta'ala. Menafikan, yakni meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Jahil, maut, mati, tidur, nisyan, lupa. Jadi kewajiban kita terkait dengan sifat-sifat salbiyah adalah menafikan, meniadakan dari Allah Ta'ala. Menafikannya atau meniadakannya dari Allah Ta'ala. Disertai dengan meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna, bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengan itu, yang berlawanan dengan sifat salbiyah. Jadi bukan semata-mata menafikan, meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat ini, Allah tidak memiliki sifat itu, karena dinafikan, diadakan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan hanya itu. Tapi disertai dengan meyakini bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengan itu. Sebagai contoh, sifat apa tadi? Sifat maut. Oh, berarti Allah tidak mati, tidak meninggal, tidak mati. Terus bagaimana? Oh, disertai dengan apa? Berarti kita mengatakan Allah tidak mati dan disertai dengan meyakini bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengan itu, yaitu apa? Sifat maha hidup. Hidup yang sempurna. Jadi bukan semata-mata menafikan, tapi juga menetapkan, ya, lawannya. Ya, menetapkan lawannya. Ya. Yang sempurna. Tidak mati, ya, berarti maha hidup. Dengan kehidupan yang sempurna. Ya. Demikian juga naum. Ya. Allah tidak naum, tidak tidur. Berarti, apa? Apa namanya? Allah subhanahu wa ta'ala qayyum. Ya. Qayyum. Nanti akan, mudah-mudahan ada penjelasan tersendiri. Ini juga sama berkaitan dengan hidup. Hidup yang sempurna. Allah tidak tidur, ya, berarti Allah memiliki sifat maha hidup yang sempurna. Di antara kesempurnaan hidup adalah, ya, tidak tidur. Bagi Allah Ta'ala. Kemudian jahil. Al-jahil. Kejahilan. Allah, ya, la yajhal. Berarti apa? Ya, di samping kita menafikan bahwa Allah menafikan kejahilan dari Allah, demikian juga menetapkan lawannya, yaitu al-ilm. Menetapkan sifat ilmu yang maha sempurna bagi Allah Ta'ala. Demikian juga sikap ta'ab, letih, capek. Ya, berarti menetapkan lawannya yang sempurna, yaitu apa? Ya, maha perkasa. Ya, dan seterusnya. Allah la yazlim. Ya, kezaliman dinafikan dari Allah, berarti di samping kita menafikan kezaliman, kita meyakini bahwa Allah tidak zalim, kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat apa? Yang berlawanan, yaitu al-adl, maha adil. Kan begitu. Demikian juga maha hikmah. Nah, itu. Nah, kenapa, ya, di samping menafikannya, kita juga menetapkan lawannya yang sempurna, ya, sifat yang berlawanan dengan itu, sifat sempurna yang berlawanan dengan itu, ya, ya, karena, ya, terkadang sekedar meniadakan, menafikan, ya, itu tidak mesti memuji. Menafikan suatu sifat, ya, suatu sifat, ya, yang tidak baik, ya, tidak selalu berupa pujian, ya, tidak selalu berupa atau menjadi pujian. Misalkan kita menafikan dari seseorang suatu sifat yang tidak baik, orang ini enggak memiliki sifat buruk ini. Jadi enggak selalu pujian bagi orang itu. Ya. Padahal kita kan, ya, mestinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gambarannya bagaimana atau contohnya bagaimana? Contoh. Dikatakan al-jidar la yazlim. Kezaliman ini sifat yang buruk, tidak baik. Kita mengatakan tembok ini tidak menzalimi, tidak pernah menzalimi. Antum memuji tembok atau enggak? Apakah antum sedang memuji tembok? Jawabannya tidak. Padahal yang dimaukan di dalam Al-Quran dan hadis tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah pujian bagi Allah Ta'ala. Kalau sekedar menafikan suatu sifat yang tidak baik tanpa meyakini bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengan itu, berarti kita belum memuji Allah. Kenapa? Karena an-nafyul mujarrad, penafian semata, hanya penafian itu tidak mesti pujian. Sebagai contoh untuk mengatakan hadal jidar la yaghlim, tembok ini tidak pernah berbuat zalim. Antum sedang memuji tembok, ya jawabnya tidak. Ya memang benar, ya, karuan si tembok tidak melakukan pengeliman karena benda mati. Kan begitu. Ketika mengatakan seperti itu kan antum tidak sedang memuji tembok. Pujian dari segi apa? Contoh lain. Ya. Fulan la yaghlim. Fulan la yaghlimun nas. Fulan tidak pernah menzalimi manusia. Apakah mesti ini pujian? Selalu pujian, jawabannya tidak. Terkadang seseorang tidak menzalimi orang lain itu karena saking lemahnya. Memang kezaliman itu perbuatan buruk, tapi terkadang seseorang itu tidak menzalimi orang lain karena ketidakmampuannya. Jadi bukan berarti perkataan kita tadi sedang memuji orang itu. Ya, sampai-sampai ada penyair yang mengatakan qubayyilatun la yaghdiruna bi dhimmatin wa la yadhimuna an-nasa habbata khardali. Ya, ada penyair, dia adalah Abu Tamam. Penyair yang bernama atau disebut Abu Tamam mengatakan qubayyilatun la yaghdiruna bi dhimmatin wa la yadhimuna an-nasa habbata khardali. Ya. Qubayyilatun, ada sebuah qabilah. Perhatikan dengan bentuk tasdir qubayyilah. Ini sudah mengisyaratkan peremehan terhadap kabilah itu. Kabilah itu kan sekelompok orang gitu ya. Keluarga besar di satu tempat, satu daerah. Ada satu kabilah kecil. Ini sudah dengan bentuk tafsir mengesankan peremehan sahabat. Ada sebuah kabilah kecil. La yaghdiruna nabi dimah. Mereka enggak pernah melanggar janji. Mereka tidak pernah melanggar janji, tidak pernah melanggar amanah. Ketika melakukan perjanjian pasti nurut. Ketika mengadakan perjanjian kabilah-kabilah lain, nurut, enggak pernah melanggar. Wala yadhlimuna an-nasa habbata khardali, dan mereka tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, walaupun sebesar biji khardal, biji sawi. Pujian ini ternyata kata para ulama tidak, apalagi melihat konteksnya, demikian juga mungkin melihat bait-bait sebelumnya, bait-bait setelahnya, ini kan bait syair. Bait-bait sebelumnya, bait-bait syair setelahnya, ya ternyata yang dimaksud adalah celaan. Tapi celaannya dengan apa? Ini menafikan sifat zalim. Mereka tidak pernah berbuat zalim. Ya, penyair ini bukan sedang memuji mereka, tapi sedang mencela mereka, ya, atas kelemahan, ketidakmampuan mereka. Menunjukkan kabilah yang lemah. Ya, kekuatannya ya lemah. Intinya adalah karena an-nafyul mujarrad, penafian peniadaan semata itu tidak mesti ya menjadi pujian, maka ketika kita mengingkari, menafikan dari Allah Subhanahu wa taala suatu sifat kurang, suatu sifat aib ya yang tidak baik, maka harus diiringi dengan meyakini bahwa Allah memiliki lawannya yang sempurna. Dengan meyakini bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang merupakan lawan dari sifat kurang, sifat aib yang dinafikan tersebut. Karena kalau tidak, ya kita berarti belum memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Padahal yang kita maukan adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengingkari sifat-sifat tersebut. Ya, menafikan dari Allah sifat-sifat kurang tersebut. Ya. Ya. Jadi harus dengan menetapkan ya, sifat sempurna yang merupakan lawan dari sifat an-naqs, sifat kurang, sifat aib cacat yang dinafikan. Nah, ya sementara ini yang bisa kita pelajari kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, namun kita masih menyinggung tentang kaidah-kaidah tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini sangat penting sebelum kita ya memasuki ya pembahasan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah seputar al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ala bisawab walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.